keenam sejati. Nyawang pasuryan mungkin tawa ketama ayune sri wulan koyo koyo wusesandingan senatian namung wawayan amung setiamu naliko nate janji-janji sepoeng jamparati ngali opo wis lali sekar kang rinom cedatan katunung nandang lelakon tuwo keton kejuwo tumetes waspati poing lembayung pindo omba samotro tang kependo mendung tan kendekan tangis nelesi kembang ati sing atis ati ketaman janji lamis aku colati kang manis grantes kinare kang rinom cedatan kaptunung nandang lelakon tuwo keton kedungo tumetes waspati poeng lembayung pindo omba samotro cahyo netraku.